Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini masih kita sebutkan pembahasan seputar kitab tauhid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pembahasan seputar mahabbah. Dan telah kita sebutkan hadis dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai oleh dirinya dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan bahkan dibandingkan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai dalil wajibnya seorang muslim untuk mengedepankan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti inilah gambaran seorang mukmin yang memiliki kamilul iman, keimanan yang sempurna, di mana dengan kesempurnaan imannya dia bisa meletakkan kecintaan tersebut pada tempatnya, sehingga memprioritaskan kecintaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melebihi siapa saja dan apa saja dari harta-harta dunia. Al-Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan ketika mensyarah hadis ini, wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takunu li umurin. Penyebab seseorang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu disebabkan karena beberapa perkara-perkara berikut ini. Sehingga dengan perkara-perkara inilah yang memotivasi, menyemangati dan menyadarkan seorang muslim untuk dia melebihkan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibandingkan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan ayah ibunya, kerabatnya, bahkan anaknya dan seluruh manusia pada umumnya. Kemudian beliau menyebutkan Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, al-awwal, yang pertama, annahu Rasulullah, bahwasanya beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mencintai seluruh nabi dan seluruh rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jal. Termasuk dari mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha qad ittakhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikanku sebagai khalilnya, orang yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan makhluknya. sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan Ibrahim tersebut sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah menjadikan dari seluruh hamba-hambanya tersebut adanya orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tentu termasuk dari kelaziman mahabbah cinta kita kepada Allah Azza wa Jal adalah mencintai seluruh siapa saja yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bila seseorang dianjurkan, bahkan termasuk dari konsekuensi iman, mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah, maka terus bagaimana dengan adanya dua orang dari kalangan Rasul Allah Azza wa Jalla yang Allah prioritaskan mereka dengan diangkat menjadi khalilnya. Tentu kecintaan kita kepada mereka lebih dibandingkan kecintaan kita kepada selainnya. Ini alasan yang pertama beliau sebagai seorang Rasul Allah Azza wa Jalla yang wajib dicintai, wajib ditolong, wajib untuk kemudian seseorang membelanya, mengimaninya. Wasani yang kedua, lima qama bihi min ibadatillah wa tablighi risalatihi. Karena beliau telah menunaikan peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah, dengan dakwah. Naam. Seorang muslim tentu akan cinta kepada saudaranya bila dia melihat saudaranya tersebut seorang yang taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendakwahkan ilmu nafi' dan memotivasi yang lainnya untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Ini termasuk dari asbab, sebab yang dengannya seorang cinta kepada yang lain, dan sebab ini ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah sebagai suri teladan, sosok terdepan di dalam mengamalkan keduanya, al-ibadah wa da'wah. Sebagaimana yang masyhur kisah-kisah yang disampaikan oleh para sahabat terkait sabar dan semangatnya beliau di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan berdakwah menuju agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga, lima atahu Allah min makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Sebab yang ketiga adalah karena Allah Azza wa Jalla memberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akhlak-akhlak yang mulia, amalan-amalan yang baik. Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, amalan yang baik adalah sebagai sebab seseorang cinta kepada orang lain. Kita saja, ya kan? Ketika melihat saudara kita memiliki akhlak yang baik, kita cinta kepadanya. Akan semakin bertambah kecintaan kita kepada dirinya dengan semakin bagusnya akhlaknya dan perangainya. Sehingga akhlak yang baik adalah sebagai sebab kecintaan seseorang kepada orang lain. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok yang bahkan dijadikan sebagai teladan di dalam menerapkan makarimil akhlak wa mahasinil amal, akhlak-akhlak yang terpuji, amalan-amalan yang baik. Karena Allah puji beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an terkait luhurnya dan mulianya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasul berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Naam. Kita melihat bagaimana dahulu sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul oleh Allah Azza wa Jalla, beliau terkenal, tersohor di tengah kaumnya yang mereka adalah orang-orang musyrikin jahiliyah. Beliau tersohor terkenal dengan menonjolnya akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau digelari oleh umatnya dengan gelar Al-Amin, seorang yang terpercaya. Terpercaya ucapannya, jujur, tidak ada kedustaan padanya. Amanah. Terpercaya ketika menjaga rahasia, menunaikan amanah. Al-Amin, gelar yang sangat mulia, berisikan kehormatan mereka masyarakat jahiliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini sebab yang ketiga beliau memiliki akhlak yang mulia, bahkan dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik untuk kita umat beliau mencontohnya, mempelajarinya dan mendalami akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan dalam hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga lihat bagaimana prinsip-prinsip Islam, ajaran-ajaran Islam diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak-akhlak yang luhur, yang mulia tersebut. Nah, dan ini termasuk dari prinsip manhaj salaf, prinsip ahli sunnah wal jamaah yang membedakan antara mereka dengan khalaf, dengan orang-orang yang menyelisih mereka. Nah, sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah ketika beliau ditanya terkait prinsip-prinsip yang diyakini oleh ahli sunnah, akhirnya beliau menulis satu risalah yang dikenal dengan Aqidah Wasitiyah. Aqidah apa? Wasitiyah. Kitab yang masyhur, yang ma'ruf, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, yang di dalamnya berisikan prinsip-prinsip Al-Ta'ifah Al-Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah, ila qiyamis sa'ah, ahli sunnati wal jama'ah. Beliau menyebutkan prinsip per prinsip dari prinsip-prinsip mereka tersebut. Sampai di akhir kitabnya beliau menyebutkan wa kanu yad'una ila makarimil akhlaq. Mereka at-ta'ifah mansurah ahli sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak yang luhur. Ini termasuk dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang muslim itu bukan seorang yang ta'an, yang suka mencela saudaranya. Yang demikian bukan termasuk dari sifat seorang mukmin. Walala'an, demikian pula suka melaknat saudaranya, mendoakan laknat untuk saudaranya, ini bukan termasuk sifat seorang muslim. Walal fahish, bukan seorang yang melakukan perbuatan fahishah, perbuatan yang mungkar. Walal badhi, demikian pula bukan seorang yang badhi, yang jelek tutur katanya, kotor ucapan-ucapannya. Ini menunjukkan kriteria seorang muslim itu demikian, amalannya dipenuhi dengan amalan-amalan akhlak-akhlak yang mulia yang mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, yang dengannya seseorang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi', yang keempat, annahu sababu hidayatika wa ta'limika wa tawjihik. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebab yang dengannya Allah azza wa jalla memberikan hidayah kepadamu, mengajarkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, mengarahkan kepadamu perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang halal. Kita mengetahuinya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang dengannya seseorang jauh dari neraka, dekat dengan al-jannah, dengan surga. Itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kecintaan seseorang dengan sesamanya. Dia kita jumpai adalah orang yang suka dan cinta kepada para ulama, karena para ulama mengajarkan kepada mereka kebaikan, memberikan kepada mereka an-nasaih wa taujihat, nasihat-nasihat, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, sehingga muncul kecintaan seseorang kepada ahli al-ilm. Naam. Ini sebab dengan mereka kita mendapatkan hidayah, dengan perantara mereka kita mendapatkan arahan-arahan ke perkara-perkara yang baik dan jauh dari perkara-perkara yang mungkar. Naam. Dan ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh kebaikan yang dengannya kita mengenal kebaikan dan perkara-perkara al-mahadir yang dilarang, yang dengannya kita tinggalkan karena mengakibatkan adanya dosa maksiat di sisi Allah azza wa jal, ini semuanya adalah disebabkan karena perantara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan dakwah inilah Allah angkat derajat Rasulnya dan memberikan kepada beliau fadilah keutamaan yang besar di dunia dan di akhirah. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak orang lain ke dalam perkara kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan semisal dengan orang yang mengikuti dakwahnya tanpa dikurangi pahala itu darinya sedikit pun oleh Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan yang besar bagi seorang yang mendakwahkan orang lain dalam perkara-perkara kebaikan dan sekaligus berisikan fadilah keutamaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kebaikan yang ada di dalam Islam yang diamalkan oleh umat beliau ila qiyamis sa'ah sampai datang yaumul qiyamah adalah disebabkan karena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kelima al-khamis li sabri 'alal adza fi tablighir risalah, sabarnya beliau di dalam menanggung sekian banyak gangguan-gangguan dan cobaan-cobaan ketika menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam berdakwah. Penyebab yang dengannya kita cinta kepada orang lain, sabar seseorang ketika mengamalkan kebenaran, sebab yang dengannya kita cinta dengannya, dan itu dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian as-sadis yang keenam dan ini yang terakhir sebab kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah libadzli juhdihi bil mali wan nafsi li'ala'i kalimatillah, adalah beliau telah mengorbankan hartanya, jiwanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Beliau terluka ketika mendakwahkan Islam, menunjukkan kesungguhan beliau di dalam membela agama Allah azza wa jalla. Ini juga sebab dengannya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in, di dalamnya sebagai dalil wajibnya setiap muslim untuk dia mencintai Nabi SAW dan mengedepankan kecintaan mereka kepada Rasul SAW melebihi kecintaannya kepada siapapun dari kalangan manusia. Nah, bahkan diceritakan dalam salah satu riwayat, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang sangat saya cintai dibandingkan siapapun dari kalangan manusia kecuali diriku sendiri. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, belum mengecualikan kali dirinya. Artinya kalau semisal kecintaan tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadinya, maka otomatis lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik. Tidak benar ucapan tersebut. Namun kau harus mencintai diriku melebihi siapapun, bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Nah, baru Umar ibn Khattab kembali merevisi ucapannya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. Baru Rasul mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Artinya apa yang kau sampaikan adalah perkara yang dibenarkan. Dan seperti inilah jati diri setiap muslim yang benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau semisal di zaman beliau hidup mereka para sahabat membuktikan rasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menolongnya, membantu beliau mengorbankan hartanya bahkan darahnya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita bela, yang kita lindungi tentu adalah sunnahnya, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sifat seorang muslim adalah berupaya untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membelanya, mengagungkannya, menghormatinya sebagaimana dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu para sahabat mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang rendah yang dia hinakan, tidak. Dan bahkan ini termasuk dari perangai taqwa. Wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Azza wa Jalla, seseorang yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, maka ini termasuk dari bentuk ketakwaan hati. Karena pengagungan itu diamalkan oleh hati. Penghormatan yang melakukannya adalah hati. Sehingga hati seseorang yang mengagungkan syiar Allah, maka sebagai bertanda ketakwaan hati tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bacakan hadis yang berikutnya, walahuma, dan masih dalam riwayat keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Anhu, dari beliau, yakni dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, yang meriwayatkan hadis di atas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, sampai dengan akhirnya. Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Kata Anas bin Malik, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada tiga amalan. Ada tiga amalan. Mankunna fihi, barang siapa yang amalan tersebut ada pada diri seseorang, wajada bihinna halawatal iman, dia akan menjumpai manisnya iman. Sehingga iman itu punya rasa, yang kalau misal seorang mukmin bisa merasakan iman, maka akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia rela untuk berkorban karena Allah Azza wa Jalla. Nah, bahkan walaupun nyawa merenggutnya. Sehingga iman memiliki rasa, yang ketika seorang merasakannya, maka akan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan rasa iman disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah halawah, manis, yang mengenakan, yang menyejukkan, yang mendatangkan kenikmatan bagi mereka orang-orang yang benar-benar mempraktikkan iman tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dia cintai dibandingkan selain dari keduanya. Ketika dia harus bersabar di dalam menghadapi sekian banyak rintangan-rintangan dan ujian-ujian, demikian pula cobaan, disebabkan karena lebih memprioritaskan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka di saat dia dengan ikhlas menjalankan itu seluruhnya, mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, dia akan merasakan manisnya iman. Yang dengan inilah akan mempertebal iman seorang hamba dan percayanya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian banyak kisah bagaimana umat-umat sebelum Islam mereka disiksa sampai akhirnya mereka meninggal dunia disebabkan karena pedihnya siksaan tersebut. Namun siksaan itu tidak mereka rasakan, disebabkan karena mereka sedang merasakan manisnya iman, merasakan kelezatan dan ketenangan yang luar biasa, disebabkan karena mereka benar-benar memprioritaskan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula lihat bagaimana kisah para sahabat di awal-awal Islam. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, dikisahkan beliau sering mendapatkan gangguan dan cobaan secara khusus ketika beliau berstatus masih sebagai budak hamba sahaya, yang pemiliknya adalah seorang yang membenci Islam, membenci dirinya disebabkan karena beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diejek, direndahkan, disiksa. Namun siksaan tersebut sama sekali tidak menggoyahkan iman beliau, akan tetapi bahkan semakin mempertebal iman beliau kepada Allah, disebabkan karena dengan itu seorang meraih manisnya iman, sehingga dia merasakan ketenangan, ketenteraman tatkala menghadapi ujian-ujian tersebut. Demikian pula setiap mukmin, kapan dia benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh dirinya dibandingkan selain dari keduanya, mereka akan merasakan manisnya iman, ketenangan, ketenteraman, kenikmatan, disebabkan karena apa yang menjadi pilihannya. Kemudian yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seorang dia mencintai seseorang, tidaklah dia cinta kepada orang tersebut melainkan motivasinya adalah karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain, bukan karena harta, mentang-mentang kaya akhirnya dia cinta kepada dirinya, bukan. bukan purna karena kedudukan, mentang-mentang dia seorang anak pejabat akhirnya dia cinta kepadanya, tidak. Bukan pula karena adanya sumbangsih jasa yang sebelumnya dia berikan kepada dirinya sehingga dia bela dia, dia cintai dirinya, bukan. Yang melandasi kecintaan dia kepada dirinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia cinta kepada saudaranya disebabkan karena saudaranya tersebut mengamalkan sunnah. Nah, menjalankan apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cinta dia kepadanya. Motivasi dia cinta kepada dirinya adalah karena dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seseorang dia cinta kepada seorang muslim saudaranya di tempat yang jauh, menjalankan prinsip-prinsip Islam, menjalankan prinsip-prinsip iman, dia cinta kepada mereka. Ketika bertemu dia mengucapkan salam, bahagia dia ketika bisa berjumpa dengan seorang muslim di daerah yang minoritas. Mereka orang-orang yang beragamakan Islam, kebanyakannya beragamakan non-muslim. Nah, kapan seseorang mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jal? Tatkala dia resapi, tatkala dia memikirkannya dan berupaya untuk menempatkan rasa cintanya sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi SAW, maka tatkala itu muncul rasa nikmat, muncul rasa tenang pada dirinya. Dan ketika muncul itu seluruhnya adalah sebagai athar dampak manisnya iman yang berhasil dia rasakan disebabkan karena apa yang diamalkannya tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa ayyuhibbu wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang muslim memiliki rasa benci, tidak suka untuk dikembalikan ke kekafiran setelah Allah selamatkan dia darinya. Sebelumnya dia kafir, sebelumnya dia musyrik. Ketika dipaksa untuk kafir, untuk musyrik, tidak mau dia. Walaupun diimingi dengan harta dunia, walaupun diimingi dengan kedudukan yang tinggi dan sekian banyak kehormatan-kehormatan, demikian pula nilai-nilai dari nilai-nilai harta-harta dunia, dia tidak menolehnya. Dia benci kepada kekafiran, enggak suka untuk diajak kembali murtad, keluar dari agama Allah Azza wa Jalla setelah Allah selamatkan dia. Kama yakrahu ayyukhdhafa finnar, sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke neraka, ke api. Benci dia. Nah, kalau seseorang dia diikat kemudian dilemparkan ke lautan api, pasti akan berupaya untuk memberontak, ya kan? Enggak mau dia. Karena terbayangkan itu adalah kematiannya. Sudah terbayangkan seperti apa sakitnya, dia akan memberontak. Nah, seperti inilah keadaan seseorang ketika dia dipaksa untuk kembali kepada kekafiran. Maka ketika muncul pada dirinya keengganan, kebencian untuk menerima ajakan tersebut, tatkala itulah dia merasakan manisnya iman, merasakan ketenangan, kenikmatan, kelezatan disebabkan karena apa yang dirasakannya tersebut. Nah, syahid di dalam hadis ini adalah ada pada lafaz wa ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini termasuk dari konsekuensi iman, kelaziman iman yang harus dikerjakan oleh seseorang adalah dia lebih memprioritaskan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan siapapun dari dibandingkan siapapun selain dari keduanya. Nah, sehingga dengan dasar inilah kita menjumpai mereka para imatus salaf mencela seorang muslim untuk taklid kepada ulama, untuk membela seorang ulama, yang menyebabkan akhirnya dengan pembelaan tersebut mereka meninggalkan kebenaran, mereka menolak al-haq, menolak as-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, telah sepakat para imam-imam Islam dengan satu ungkapan, satu ucapan, yaitu perkataan idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih maka itu adalah madhabku. Artinya jangan lagi bertanya ketika datang hadis yang sahih apakah ini adalah madhabnya al-imam Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Abu Hanifah, al-imam Ahmad, al-imam Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya dari kalangan para imam. Jangan lagi bertanya. Ketika kalian mendengarkan hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Walaupun secara otomatis ketika mereka berfatwa dengan fatwa yang menyelisih hadis, kalau mereka mendengarkan hadis ini, niscaya mereka akan meninggalkan fatwanya dan kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbukti bila kita mempelajari usul dari fikih para imamatul Islam, kita akan menjumpai banyak di antara mereka yang memiliki banyak pendapat, banyak fatwa dalam satu masalah. Seperti al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah memiliki pendapat al-qadim wal jadid, pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian memiliki sekian riwayat dalam satu masalah fikih. Nah, ini menunjukkan berbeda-bedanya mereka seiring dengan sampai dan tidaknya kepada mereka hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat prinsip kecintaan mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebelumnya diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ibnu Abbas mengatakan kepada seseorang yang ketika menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang satu permasalahan haji yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membantah dengan apa yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Padahal keduanya dari sisi kemuliaan lebih afdal dibandingkan Ibnu Abbas. Namun Ibnu Abbas mengucapkan bantahannya tersebut bukan disebabkan karena merendahkan keduanya, namun ingin mengagungkan dan menanamkan prinsip yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam menjunjung tinggi sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama, saya khawatir akan diturunkan kepada kalian bebatuan dari langit. Aqulu lakum, saya katakan kepada kalian, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqulun, kalian membantah dan mengatakan, qala Abu Bakar wa Umar, berkata Abu Bakar, berkata Umar. Demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bahkan diriwayatkan pada masa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi perselisihan antara beliau dengan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perihal harta yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memberikan harta itu untuk Fatimah karena beliau tahu dan memahami bahwasanya seluruh harta yang dimiliki oleh Nabi bukan sebagai harta warisan layaknya manusia, namun sedekah untuk umatnya. Kemudian beliau mengatakan ucapan yang masyhur ini, akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azigha, saya khawatir kalau saya tinggalkan sedikit saja dari apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan binasa, saya akan menyimpang. Nah, ini termasuk dari wujud kecintaan yang besar dan sempurna yang dimiliki oleh para sahabat di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melebihi kecintaan mereka kepada selainnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.